استغفر الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله واياكم من النار. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini insyaAllah kita ingin mengetahui tentang kedudukan ilmu dan talab ilmu di dalam syariat. Sesungguhnya telah ada nas baik dari Quran ataupun Sunnah yang menerangkan tentang fadilahnya ilmu dan makrifat penutup ilmu. Ayat-ayat yang menerangkan tentang ilmu, jadi ini juga hadis-hadis yang menerangkan tentang ilmu, maka setiapkan makna ilmu yang dimaksud dari ilmu syar'i yang datangnya adalah ilmu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul datang membawanya. Bukan maknanya ilmu dunia. Walaupun ilmu dunia, ketika ilmu itu diperlukan, bolehnya kita menuntut ilmu. Tapi akan tetapi ilmu-ilmu yang dibahas di dalam ayat atau dalam hadis yang sana ada sanad wal madad, yang sana ada pujian-pujian dan sanjungan terhadap kalimat ilmu itu, yang sana ada al-had, yaitu motivasi dari Allah dan Rasulnya untuk kita mengambil ilmu dan belajar ilmu. Maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ilmu syar'i ketika kita menuntutnya, ketika kita belajar, kita akan sungguh-sungguh, maka ilmu syar'i ini merupakan nau minat jihad bagi kita. Kita belajar ilmu yang syar'i itu merupakan bagian daripada jihad fisabilillah. Karena yang namanya agama ini akan tegak berdiri, bisa tegak berdiri agama itu dengan dua perkara. Perkara yang pertama adalah agama ini tegak dengan ilmu wal bayan, ilmu dan yang kedua, yaitu dengan silah wasilah, dengan senjata peperangan dari mereka. Maka dengan dua istilah agama itu akan tegak. Sama-sama yang masih ada kemungkinan melihatkan yang demikian dengan ulama mengatakan inna talib afdal minal jihad fi sabilillah istilah. Belajar agama itu lebih afdal daripada peperangan yang menggunakan senjata. Kita belajar agama dengan sungguh-sungguh yang didasarkan dengan nas-nas yang القرآن تصدق للسلطان الصحيح جواب في مكان البدعة جواب في مكان الخرافات جواب في wanita semua itu harus dijadwalkan oleh mismo, para que haya tomado esta hora para pagar la carta. Para el mismo, wow, un luché, y no se queda actual.

Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, juga hadis yang muttafaqun alaih. Rasulullah mengatakan la hasana illa fi isnataini. Thank you. kesehatan dan sisi keberanian, kemampuan untuk mensodakakan hartanya kepada ini. Yang kedua, rajulun atahu al-hikmah. Seseorang dikasih al-hikmah. Apa hikmah? Al-ilmu. Fahuwa yasri biha wa yu'adzimuha. Dikasih ilmu, dan mampu menjalankan apa yang dimiliki dari ilmu itu. Banyak orang yang itu tetap sejajaran saja. Tidak cuma Allah, Allah Tuhan. Kalau berteori, nomor wakil. Berdebat, sampai pagi bisa meminta dari apa? Ayo. Mau minta maaf dari siapa? Ya punya itu. Di dalam praktek, salah lima waktu gak pernah jelas. Kepada orang tuanya durhaka, tidak perhatian kepada orang tuanya, tetangganya semua mengecam dia, anak istrinya terbengkalai. Kenapa? Aku lupa. Allah Taala berfirman, Berkata Rasulullah SAW, janji. Tidak ada. Ikut amal ketika mati. Arti usaha dia sudah tidak ada. Bersama tidak ada usaha dia karena kematian. Sudah pensiun. Maka tidak ada janji lagi. Kecuali. Tiga perkara. Kaitama. Bila mati alam yusuf amal. Illa bintara. Kecuali dalam tiga perkara ini. Jadi apa itu? Tiga. Sodakot jariah. Adalah sodakot yang apa? Keberlangsungan fungsinya pas terus lagi. Sekarang seorang mengeluarkan uang. Katakanlah 200 juta untuk membangun satu masjid. Masjid itu terus terpakai. Selama masjid itu digunakan, maka pahala orang itu akan terus dapat. Waktu zaman, orang itu masih kubur. Tapi pahala amalannya dari masjid itu terus mengalir. Orang itu akan terus. Di dalam kubahnya, terus nanti dia mendapatkan amalannya. Setelah bertanya, fungsi masjid itu digunakan sebanyak itu pula orang itu mendapatkan keuntungan dari amalan. Demikian juga ketika seseorang berjalan atau berpendapat untuk sekolahan, untuk jalan, untuk kepentingan umat, yang sifatnya fungsinya itu tahan lama, maka dia akan terus mendapatkannya. Yang pertama adalah jariah, yang kedua adalah ilmu yang tahu. Ilmu yang bermanfaat. Ketika seseorang belajar ilmu agama dan diajarkan ilmu itu kepada orang lain, maka selama ilmu itu menyebar, yang sumbernya ada dari dia, maka terus mengalir hasil dari ilmu. Kalau saya belajar sholat dari guru saya, guru saya telah meninggal, saya menjalankan sholat 5 waktu, setiap sholat dia akan mendapatkan pahala dari sholat. Anda bayangkan, kalau muridnya itu 10, setiap waktu sholat dia mendapat pahala yang cukup. Setiap waktu sholat. Itu kalau 10, lah kalau 100, kalau 1000. Setiap tahun dia mengajarkan guru sholat tentang muridnya ada 10 orang. Tahun ini 10. Belum masalah puasa, belum masalah haji, belum masalah wudhu, belum setia. Ini ilmu yang bermanfaat itu ketika diajarkan kepada orang, maka itu mengalir. Ketika kita masuk kubur, maka ini kubur akan berikan terus. Dan bisa tambahan terus-terus. Anda bayangkan betapa nikmatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lain para imam. Karena tidak ada manusia di zaman ini yang ingin belajar agama kecuali menunjukkannya kita Imam Bukhari, Imam Muslim. Sudah berapa miliar orang sejak zaman dia sampai sekarang dia ada datang. Setiap waktu sholat, setiap orang atau miliar orang memberikan tambahan pahala dia. Maukah kita seperti itu? Adanya tambahan karena ini yang diajarkan. Ini adalah bekal untuk kematian kita. Barang yang mempunyai ilmu dan diajarkan ilmu itu, maka dia terus ada memperoleh kemaksiatannya. Tidak terputus amalan dia dengan kemaksiatannya. Akan terpengaruhir amalan dia, walaupun sudah tidak bisa beramal, tidak bisa berbuat. Yang ketiga, wajib soleh dia berulang. Anak yang soleh, dia terus berdoa kepada dia. Anak yang soleh tidak akan melupakan orang tuanya. Anak yang soleh selalu berdoa untuk sendiri. Tidak berhenti di situ. Tidak berhenti di sini, Allah aku berhenti seperti. Tetapi dia melanjutkan untuk sendiri. Wali-wali saja. Ya Allah, aku tidak cukup. Dan aku tidak kedua orang tua.

mengeluarkan ampunan kepada Allah di dunia. Siapakah penutup lagi? Tahukah anda siapa penutup lagi? Para malaikat. Yang jumlahnya itu bukan 100-200, bukan 1000-2000, bukan 1000-2000. Sangat banyak. Para malaikat. Semuanya berdoa. Orang yang berilmu memohonkan ampunan untuk dia. Selalu berdoa. Ya Allah, aku dah orang ini. Ya Allah, aku yang berdoa datang. Para malaikat. Juga penduduk dari yang lain. Ada matahari, ada bintang, ada bulan. Semuanya berdoa. Dari satu jenis burung saja juga bisa dijadikan juga. Penuh yang lainnya semuanya bersifat pemohonan ampunan untuk dia. Siapa dia itu? Orang Adam. Hatta hisabu ilman. Dinar atau dirham. Wa inna ma'am.

waktu dikunci terpesan sukses kalau kami kata orang tidak ada mungkin kecuali dengan ada sukses sebelumnya sangat aneh sangat apa nafsu sukses ini terpesan itu seseorang yang sudah usia tua ketika saja berbuat karena di dalam itu kalau kita mengatakan sukses langsung dihukum langsung kan kita yang kontak berani mengatakan seperti ini tidak kita yang kontak dihukumnya sekitar orang terjadi hari ini pada orang dia sebagai orang itu tapi sabarnya dia ajarkan ilmu terus sampai sukses ke masyarakat tidak jalan utara, tidak jalan selatan, rumah jalan kaki jalan utara. Anda salat begini dengan apa? Mendekatkan tangan di atas dada, kalau di jalan utara itu adalah yang nafsu. Beberapa kakak kita dan salat sedikit di Pamda, kalau itu baru lagi mulai. Berucap amin ketika imam telah selesai membaca surat Al-Fatihah di hari Ramadan. Amin ya jahat langsung karena sekarang subhanallah masyarakat ini terlalu dengan sebab satu hal ini jalan ya Allah berikan pada masyarakat dengan lingkungan Yaman saja. Sekian muridnya dari India, dari Rusia, dari Amerika, dari Inggris, termasuk ustaz-ustaz kita sebagian yang menyebarkan ilmu sunnah kepada masyarakat. Sekor. Saya akan dapat pahala seperti saya dapat pahala. beritulis kepada saya, maka dia mendapatkan hal ini. Alangkah nikmatnya kalau kita mempunyai murid, kita ajarkan alih bahasa kepada waktu. Sampai dia bisa membaca Al-Quran. Bukankah setiap huruf ketika setelah membaca Al-Quran akan dihitung sebagai 10 kebaikan? Setiap huruf. Power, pertama dia jawab seenaknya. Dapat pakai filsafat, pakai logika dan sebagainya. Kalau tidak ada kejadian, apa yang terjadi? Awalu wa awalu, maka dia itu sesat dan menyesatkan orang yang berbeda. Ini akibat ilmu bercanda sama Allah. Ketika ilmu bercanda sama Allah, tidak ada tempat terpaja, kecuali orang jahil itu tadi. Yang kita anggap orang berilmu, kita datang padanya, kita bertanya, maka orang itu menyesatkan dirinya dan menyesatkan kita orang yang berbeda. Hebat tidak ada semua. Masih ada kesempatan kita untuk belajar. Maka ketika kesempatan itu masih ada, maka hendaknya kita pergunakan kesempatan itu. Pentingnya ilmu itu dilakukan semua juga telah banyak ucapan dari para akibat. Selain yang tadi kita bahas dari Al-Quran dan Sunnah, juga ada pembahasan ilmu dari para akibat. Di antara yang dikisahkan oleh Imam Al-Auza'i, kisah tentang seseorang yang datang kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Datang kepada Ibnu Mas'ud bertanya, berkata dia, ya Abu Rahman, kuninya Ibnu Mas'ud, apa Abu Rahman? Ayu amalil afdal, amal apakah yang paling afdal wahai Abu Rahman? Maka dijawab oleh Mas'ud, al-ilm. Yang paling afdal dari amal apa? Adalah ilmu. Belajar untuk memahami. Tumma ta'ala ayu amal afdal. Saya itu amal apa lagi Mas'ud? Al-ilm. Jawablah al-ilm. Lalu mengatakan, Al-Abdul-Ahmad, saya bertanya kepada kamu tentang apa yang paling abdul. Wah, tetapi kalian, kamu tak tahu ilmu? Jawab, apa pun yang lagi dilontarkan kepada Ibu Mas'ud, kekecewaan dia atas jawaban Ibu Mas'ud. Maka jawab oleh Ibu Mas'ud, wahai celaka kamu. Innamal ilm billah yanfa'u qalilul amal wa katiru. Celaka kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertama ilmu tentang Allah itu yanfa'u akan bermanfaat untukmu qalilul amal wa katiru. Sedikitnya amal kamu atau banyaknya amal kamu. Amal kami yang sedikit atau amal kami yang banyak, kalau dilandasi dengan ilmu, akan bermanfaat untuk kamu. Bukan beramal sebarang amal. Akan tetapi, suatu amalan, walaupun sedikit, tetapi dijalankan dengan dasar ilmu, maka bermanfaat untuk kamu. Jahilan kamu tentang Allah, layan fa'allah qalilul amal wa katsir. Jika bermanfaat, amal kamu yang sedikit dan yang banyak sekaligus. Amal kamu yang banyak, kalau dijalankan dengan jahilan, maka tidak bermanfaat amal kamu itu. Maka, sampai-sampai Imam Bukhari menuliskan judul dalam kitab sahihnya, al-ilmu qabla al-amal. dalam satu detik. Itu adalah ucapan. Amalan yang ada ucapan. Ada amalan yang lain, seperti sholat, ada yang lain-lainnya, zakat dan hartanya. Itu semua yang dilakukan harus dijalankan dengan hati. Oleh karena itu, yang baru menuliskan dan kitabnya, tentunya apa? Al-Ilmu Qabdal Qawm Qawm. Ilmu itu sebelum ada terucap dan amal. Itu masuk karena apa? Bahwa dengan ilmu kita itu bermanfaat suatu amalan yang kita lakukan. Dan tanpa ilmu kita, amalan kamu tidak ada bermanfaat. Baik, sedikit amalan itu banyak kali. Itulah yang kita lakukan semua. Tentang ilmu. Sebagai penutup yang kita lakukan semua. Ada perkara-perkara yang seharusnya kita punya perhatian. Yang pertama adalah hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah berikan rezeki kepada kita waktu untuk kita belajar. Ketika Allah berikan kepada kita kesabaran kita untuk duduk di majelis ilmu. Ketika dia belajar Bahwa ia cuma dari subhat dari sebel baik. Kita harus tanya nasihat nasihat siapa kita? Tanpa nasihat Tuhan yang jatuh kita, akan kita hancur. Jangan nanti kita katakan, kalau pulang, sudah gak mau belajar, itu sudah tahu. Harus kita sabar, kita datang dia, tanya. Kamu tahu apa yang Tuhan bahas? Kamu tidak dapat. Tanya. Paling langsung menerima hati, paling langsung menerima kebaikan. Ya, kalau kita lihat umur, itu barangkali yang sudah disampaikan di kesempatan ini. Semoga apa yang tersampaikan ini menjadi nasihat untuk saya dan untuk kita biar. Semoga Allah berikan rezeki pada kita ilmu syar'i. Semoga Allah berikan kepada kita kesabaran dalam menuntut ilmu. Semoga Allah berikan kepada kita rezeki mampu menjalankan ilmu yang kita pelajari dan bisa mengamalkan dan bisa mengajarkan ilmu itu kepada yang lainnya. Anda, saya ingin mengakhiri pada Anda, kira-kira berapa banyak para pencopet itu menahan kita ketika kita di kendaraan bis, dia ingin menjebak kita. Ayo menurut Pak, dari itu Pak, bahaya Pak, jadi dia itu Pak dikasih tempat di sebelah kita, di sebelahnya dia, terus saya dihabis, saya di sebelah sana juga temannya dia. Sedangkan membantu saya orang itu, nanti ada bengkang, hati-hati tak jadi itu, nanti jatuh sendiri. Saya jadi apa enggak? Apakah ada bengkangnya yang kita terima begitu saja? Sekian banyak di jalanan, ketika ada jalan macet, seseorang bergaya sambil menakkan yang baik, Pak, jalan macet, Pak, silakan jalan jalan ini, Pak. Setelah pihak kami membuka patung ini kecuali musafir. Oleh ini musafir. Tahu tak? Saya katanya tahu ya. Bukan saya belajar di ramai. Saya pelajarkan referensi ternyata ini apa? Kalau yang asli, misalnya punya apa? Jisnya punya ini, berarti ini tetap bukan. Ya, yang itu sama berapa ini dengan teks bersatu, misalkan. Itu ada kaitan kita yang kita tidak dapati ketika kita aktif terus belajar terus belajar. Sambil kita doa sama Allah, mohon petunjuk, mohon kepada Allah pembimbing yang benar. Minta kepada Allah, ditunjukkan kepada kita mana yang asli dan mana yang palsu, mana yang hak, mana yang batil. Jangan kita asumsikan karena dia satu daerah sama saya cocok sama dia. Nah, karena anak saya belajar sama dia, saya cocok sama dia. Tidak demikian. Kita harus jalan ilmiah. Karena sesungguhnya keselamatan kita karena kita memilihnya tidak. Urusannya panjang, bukan sampai akhirat. Makanya itu kita harus lebih berhati-hati. Berdoa kepada Allah memohon jawab berikanlah pembimbing pada kami yang benar. Yang paling berlaku tak disalib ada ini. Minta juga tanda yang benar. Berapa banyak orang yang paling baik bahkan mereka adalah guru-guru kita yang paling baik mengajari kita ternyata sangat besar. Jauh keluar kaidah-kaidah sunnah. Bisa jadi kemarin itu soal sunnah, soal tarawih, tapi sekarang tidak. Banyak ya seperti itu juga ada. Nah, kita mohon kepada Allah agar kita yang kita khawatirkan itu diri kita. Jangan khawatir orang lain. Yang kita khawatir pertama adalah diri kita. Apakah kita diselamat seperti itu? Atau besok bagian kita, kita akan oleh dan tersingkir wajah kita bertahun-tahun lalu. Semoga Allah selamatkan kita. Semoga Allah berikan sabar kepada kita sampai akhir hayat kita. Semoga Allah berikan hidayah. Allah pelihara hidayah ini yang Allah berikan sekarang saja sampai akhir hayat kita. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada yang lain sampai kita cukupkan. Ya. Hizbiyah. Kalau bahasa singkatnya berkelompok-kelompok. Hizbiyah itu bisa rasa kesukuan. Bisa karena kepartaian, bisa karena keorganisasian, bisa karena apa lingkungan kerja atau yang terbaik. Kecenderungan kita pada satu apa kelompok tidak didasarkan kepada al-haq itu dia. Apa bentuknya? Bisa karena golongan, bisa karena apa kedekatan kekeluargaan, bisa karena semua yang kita sebutkan. Sehingga yang harus kita berusaha keilmiahan kita, yang harus kita berusaha adalah kita mohon kepada Allah agar Allah berikan petunjuk kepada kita. Keilmiahan juga ada syubhat yang seseorang kadang melemparkan seolah-olah dianggapnya oleh kita syubhat. Ada seorang dai ini datang ke rumah, terus tetap dekat 16 disejak dari sunnah. Contoh, tak kita berbicara contoh. Lalu, dia mengatakan, bukankah itu satu perbuatan kemaksiatan? Ketika dia isbal kakinya, ketika dia merokok, pada tidak, dia seorang dari mengaku dirinya ahli sunnah. Salam saja. Ulama mana yang mengatakan bahwa perbuatan ini adalah mengeluarkan dia dari sunnah? Waduh, luar biasa ya. Itu perbuatan kita. Apakah perbuatan kita? Ini kan perbuatan apa? Kemaksiatan. Apakah perbuatan kemaksiatan mengeluarkan dari kesalahan seseorang? Bukankah di zaman nanti ada orang zina? Apakah dia jangan keluar dari sunnah? Ini subhat. Saya bilang, dia makan ini tidak dari ilmu yang dia pahami, apa tidak? Apakah jalan begitu saja? Dia telah membela diri dengan perbuatan-perbuatan itu semua. Merokok, tidak apa? Bila makhluk, isbal itu mesti padahal di sini murid belajar. Dia telah merusak sedih sendiri agama. Apa yang boleh dia? Ketika seseorang membela dirinya dengan kebatilan, ini yang lebih bahaya. Ketika seorang berilmu, dia tahu itu. Membela diri dengan kebatilannya, di atas kebatilannya, ini yang lebih bahaya. Ketika kita bahas, walaupun dia kepada orang-orang yang apa, ahli bid'ah, membela diri, bukankah para ulama masih berbeda pendapat? Bukankah ulama-ulama sendiri terus diambarkan permasalahan yang ada? Lah, yang tetap ini yang paling benar. Kita kembalikan perkara itu kepada ulama. Ketika menghukumi seseorang, ulama mengatakan bulan ahli bid'ah, bulan sisi, bulan yang wani. Kita harus ketika bujah ini yang telah diterangkan oleh para ulama, bukan mencari-cari permasalahan, loh, katanya karena bukan ini puasa, terus akhirnya terus menerus yang seperti ini dicari dari nama dia berkumpulan orang-orang seperti ini terus menyebar dan tanpa banyak namanya namanya sebelum yang ini apa gambar itu tidak boleh karena berdakwah dan ini kan bukanlah dakwah bertambah. Karena dia menganggap ini masalah dakwah, setelah itu mulai ada suara musik. Musik yang perlu diharamkan, jadi siapa perempuan kita tidak bisa menghindar. Setelah itu ada pewawancara perempuan yang ma'ruf hatta orang jahil itu katakan mudah. Gimana ya? Ayo masjid sama orang perempuan yang pewawancara ini. Siapa itu mungkin bisa? Tapi kita ini sampai jauh kuncian kita. Ini perkara yang ada. Sebagaimana halnya orang sufi terjatuh pada bid'ah dan kekufuran meminta-minta kepada kekufuran, asalnya tidak tiba-tiba seperti itu. Semula ketika ada yang menghidupkan kepada dirinya, syaitan memikirkan materi. Tidak terjadi. Ada seorang dewa kita, dulu ngerti sama dia merasa mendapat keuntungan ada yang signifikan untuk beramal soleh. Dia masih senang adanya yang selalu datang kepada dia karena yang komisi ini selalu menghalang saya dari kemaksiat melihat perempuan. Dan jika ada yang melihat perempuan, paling saya buka saya. Dan selalu memikirkan saya untuk sholat. Dia bahagia kami. Terus datang, karena berikan waktu untuk diskusi, saya bilang, dia mengatakan bahwa yang datang kepada ini, dia muslim. Saya tanya, dari mana anda tahu dia muslim? Tahu alamatnya rumahnya, orang tuanya. Dikirim oleh siapa? Ternyata pencetus dan jerutup pada satu perbuatan dosa. Siapa memilih kita sendiri? Itulah apa yang sudah terjadi pada diri kita. Oleh karena itu, perlu kita dekatkan diri kita kepada para ulama, memohon pimpinan mereka, terus berdoa kepada Allah agar Allah berikan keselamatan kepada diri kita. Keselamatan dalam berdiri kita, keselamatan manhaj kita, keselamatan sebagian kita. Allah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita yang sudah sejarahkan. Kemudian, subhanallah wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.